Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT. Di kesempatan pagi hari ini kita diberikan kemudahan untuk dapat melanjutkan pelajaran tafsir Al-Quran kita dalam pembahasan buku Al-Marhalah jilid kedua. Dan alhamdulillah pada Selasa yang lalu telah kita sampaikan pelajaran tahsin Al-Quran, poin-poin tajwid dasar yang terdapat dalam surah An-Nas. Kita telah membahas pada kesempatan hari Selasa yang lalu poin-poin yang atau posisi-posisi tempat-tempat yang mana terdapatnya mad 2 rakaat dan mad 4 rakaat atau mad biasa dan mad sedang di dalam surah An-Nas. Dan juga pada hari Selasa yang lalu juga sudah dijelaskan, telah ditunjukkan poin-poin tempat-tempat yang bacanya didengungkan dalam surah An-Nas ini. Dan ana telah meminta antum semuanya untuk mengirimkan audio bacaan antum supaya bisa ana koreksi bacaannya. Ya, ana ganti metode pembelajaran yang disampaikan ini. Ana akan lanjutkan pembahasan terlebih dulu dan nantinya akan ana koreksi bacaan dari yang telah dikirimkan oleh sahabat-sahabat semuanya, teman-teman semuanya melalui WA. Kita lanjutkan pelajaran, poin pelajaran terlebih dulu pada surah An-Nas ini sehingga dapat dikoneksikan dengan pelajaran yang telah disampaikan pada hari Selasa yang lalu. Poin yang akan kita sampaikan yang berikutnya di surah An-Nas ini adalah huruf-huruf yang ditebalkan di dalam bacanya di surah An-Nas ini. Ya, sebagaimana yang sering Anda sampaikan, di level ini hanya sifatnya pengenalan terlebih dulu, mana huruf-huruf yang ditebalkan, mana yang tipis untuk pencapaiannya. Kalau antum bisa meniru apa yang Anda baca, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, sekurang-kurangnya antum sudah tahu bahwasanya huruf tersebut adalah huruf tebal, tidak sama dengan huruf-huruf tipis yang lainnya. Ya, di surah An-Nas ini yang terdiri dari 6 ayat hanya ada 4 tempat huruf yang ditebalkan, maka yang lainnya tidak boleh ditebalkan. Apa ciri-ciri huruf yang tipis yang tertebalkan? Ciri-ciri huruf tipis yang tertebalkan, ketika hurufnya berharokat fathah agak mengarah ke O bunyinya, lantaran adanya huruf tebal sebelum huruf tipis tersebut atau ada huruf tebal setelah huruf tipis tersebut, sehingga itu yang rentan terjadinya penebalan huruf yang dipraktikkan oleh sebagian kaum muslimin. Jadi hanya 4 tempat yang ditebalkan, bukan 4 huruf ya, 4 tempat, 4 posisi dari surat An-Nas dari ayat 1 sampai ayat 6, hanya 4 tempat. Yang lainnya maka ditipiskan. Yang pertama adalah huruf Qaf pada ayat pertama. Huruf Qaf pada ayat pertama. Ku. Ku. Itu huruf Qaf yang mesti ditebalkan. Sedangkan huruf setelahnya, huruf Lam sukun, tidak boleh tebal. Maka ketika membaca Ko, Ku, ketika membaca Ku yang tumah kemudian masuk ke Lam yang sukun, bibir tidak boleh menebal lagi, tidak boleh dimonyongkan lagi. Proteknya Kul, jangan Kul, tapi kul a'udzu, kul kul, seperti itu bacanya dalam sukunnya. Itu huruf tebal yang pertama. Huruf tebal yang kedua itu huruf ra fathah. Ra fathah. Bi rab bi. Bi rab bi. Sering terdengar di sebagian kaum muslimin yang membaca, yang pernah Anda jumpai dan pernah Anda dengarkan bacaannya, ketika membaca bi rab bi, bi-nya tertebalkan sedikit atau miring bunyi bi-nya, bi rab bi. Qul a'udzu bi rab bi. Jadi b, seharusnya bi. Bi bi rab bi. Karena itu dalam baca ra fathah jangan dimonyongkan bibirnya, jangan dimanyunkan bibirnya, tetapi agak membulat sedikit saja. Lebih utamakan, lebih didominankan pengucapan ra, ra di lisannya. Rab bi. Dan juga tidak boleh dibaca rab bi. Rab bi, sebagian daerah, sebagian kaum muslimin yang membaca bi rab bi. Dia mengarah ke o, akan tetapi bibir tidak boleh monyong. Bi rab bi. Bi rab bi. Itu yang kedua. Yang ketiga, huruf tebal yang ketiga adalah huruf kha pada ayat ke 4. Huruf kha pada ayat ke 4. Khannas, kha-nya. Al kha. Khannas, kha, jangan kha tapi kha. Kha. Khannas. Khannas. Jadi yang tebal hanya kho saja. Sedangkan masuk ke tasydid ni nun, bibir tidak boleh membulat, agak terbuka sedikit untuk menghindarkan penebalan nun nantinya. Dibacanya khon, jangan khon tapi khonnas. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat adalah huruf sad. Huruf sad di ayat ke-5. Sudu. Sudurina. Sudu. Dalam hal ini mungkin agak sebagian dari kaum muslimin agak sulit lisannya untuk menempatkan ketebalan sad, apalagi ketika sad dhammah. Namun diusahakan, sangat diusahakan barangkali untuk melatihnya seperti membaca sin yang tebal. Sin, bukan shin, bukan yang titik tiga. Kebanyakan, sebagian besar dari apa yang kaum muslimin yang Anda jumpai, yang pernah belajar dan juga Anda dengarkan bacaannya, mereka membaca shudu rinnas seperti membaca shin, titik tiga. Yang mana seharusnya adalah dibaca seperti sin yang tanpa titik, namun ditebalkan. Su. Jadi gambarannya bunyinya ditebalkan. Jangan shu tapi su. Tapi kalau untuk sin yang tipis, su. Sin yang biasa, su. Sekarang agak tebal sedikit, agak dinaikkan lisannya sedikit. Dan juga pangkal lisan diusahakan untuk terasa meninggi. Su. Su. Su. Dibacanya fi sudurin nas. Fi sudurin nas. Banyak juga yang huruf sebelumnya juga termiringkan kasrahnya karena mengutamakan sad, sehingga fi-nya dari fi sudurin nas. Fi sudurin nas. Safnya tetap baca fi. Fi sudurin nas. Fi sudurin nas. Baik, itu empat tempat yang ditebalkan hurufnya ketika membaca surah An-Nas ini. Ana ulangi kembali, terdapat dalam ayat pertama ku, lamnya tidak. Kul. Kul. Ini wajar monyong dan harus dimanyungkan karena memang dhammah harukatnya. ku, kul. Kemudian yang kedua, robbi, bi robbi, ro, jangan ra, bi ro, jangan juga ro, karena huruf ro dalam bahasa Arab tidak ada, dalam bahasa Al-Quran terutama tidak ada, tapi ro, fathah yang mengarah ke o, mengarah bukan dibaca o, ro, bi robbi, bi robbi. Kemudian yang ayat kelima, khonnas, khonnas. Jadi yang bulat, yang agak membulat sedikit adalah kho, kho. Masuk ke tasydid nun, bibir langsung agak melebar. Kho, kho, khonnas. Seperti itu. Kemudian ayat kelima, fi sudu, su, sudurin nas. Itu pengetahuan terlebih dulu, kalau belum bisa ditiru secara tepat, secara maksimal untuk sod dhammah yang tebal, maka sekurang-kurangnya antum sudah tahu bahasanya itu adalah su, sod yang ditebalkan, dan jangan dibaca seperti shu, jangan sudurin nas. Seperti surah Al-Fatihah yang sering terpraktekkan oleh sebagian kaum muslimin, ihdinash shiro, dibaca seperti shin, titik tiga. Itu keliru. Yang tepat adalah seperti sod yang tebalkan. Kalau tidak bisa pun antum membaca sekarang ini, mencapai ketebalan sod yang tepat, baca saja, tebalkan saja sin yang tambah titik. Sudu, sudu rinnas. Kalau ketebalan yang tinggi, yang tepat adalah tengahnya menempel ke langit-langit, naik ke langit-langit, dan juga pangkalnya ikut terasa meninggi ke atas, sehingga angin keluar dari celah-celah antara lisan dengan lengan angin. Namun hal itu jangan terlalu dipikirkan. Penting antum sudah kenal bahwasanya su itu adalah huruf tebal, dan jangan dibaca seperti shu, shudurin nas. Taib, itu huruf tebal. Tidak banyak huruf tebal di surah An-Nas ini, hanya 4 tempat yang ana rincikan tadi, maka yang lainnya ditipiskan, yang lainnya ditipiskan. Poin yang berikutnya, pelajaran yang berikutnya, dan ini tidak ada latihan karena tidak ada poinnya sebenarnya, hanya saja ana memberikan peringatan. Kenapa diberikan peringatan? Karena ada kesalahan yang terjadi dalam poin ini, hal yang tidak mesti dipraktikkan, hal yang mestinya tidak ada di surah An-Nas namun terperhatikan oleh sebagian kaum muslimin, maka itu peringatkan. Itu masalah huruf-huruf sukun yang dipantulkan. Huruf-huruf sukun, huruf-huruf berharokat sukun yang dipantulkan. Yang mana dalam surah An-Nas ini ayat 1 sampai 6 tidak ada satu pun huruf sukun yang dipantulkan. Apa ciri-ciri huruf yang terpantulkan? Ya, ketika membaca huruf sukun, sebelum terbaca huruf yang setelahnya, memantul suara di makhraj huruf tersebut. Maka itu keliru. Sebagai penekanannya, tandinya adalah, peringatannya adalah, tidak ada satu pun huruf sukun di surah An-Nas ini yang dipantulkan bacaannya. Mana saja huruf-huruf sukun yang terpantulkan dari sebagian kaum muslimin? Di ayat pertama ada huruf, satu huruf sukun, dan itu sering terpatahkan, terpantulkan oleh sebagian besar kaum muslimin. Bacanya seperti kulla a'un, kulla a'un. Seharusnya dialirkan suara lam. Kul a'udhu, kul a'udhu. Apa yang menyebabkan juga sering memantulkan huruf lam ini, hal yang memicu terpantulnya huruf lam ketika baca kul ini adalah ketika baca lam, lisannya keluar kul, keluar di antara gigi. Seharusnya tidak seperti itu pengucapan lam. Pengucapan lam adalah lisan di atas, di gusi atas, kul, melebar kul, jangan kul, jangan sampai keluar lisannya. Jangan kul tapi di dalam lebarkan ujung lisan itu, melebar semuanya di gusi. Kul, sehingga tidak nampak ujung lisan di mulut, dan dialirkan dia, jangan sampai terpantul, karena bacaan terlalu cepat sehingga akan memantulkan huruf lam. Dibacanya yang tepat adalah Kul a'udzu bi rabbin nas. Jadi jangan baca kulla a'u, terlalu lemah kulla, karena lisannya lebih sering keluar, ataupun tidak pun keluar, terlalu cepat bacaannya barangkali. Kemudian di ayat kedua jarang ada yang terpantulkan, ayat ketiga juga jarang, ayat keempat ini yang sering banyak terpantulkan dari sebagian kaum muslimin. Di ayat keempat ada lam yang sukun, sin yang sukun, dan lam sukun ada dua, dan ketiga huruf ini sering terdengar dari sebagian kaum muslimin yang anda jumpai dan juga anda dengarkan bacaannya dari sebagian imam-imam di musala atau masjid, terkhusus di Pekanbaru. Sebagian kaum muslimin membaca seperti ini: min syarril waswasil, min syarril waswasil. Kadang lamnya terpantulkan, kadang sinnya terpantulkan, kadang dua-duanya juga terpantulkan. Min syarril waswasil, maka jangan terpantulkan. Dan juga setelahnya waswasil khannas, waswasil khannas, itu yang sering diperhatikan oleh kaum muslimin. Seharusnya tidak ada yang terpantulkan di sana. Bacanya adalah, yang tidak terpantul adalah, coba pelankan bacaannya. Min syarril waswasil khannas, min syarril waswasil khannas. Maka tidak akan terpantulkan. Alirkan suara. Min syarril wa waswasi. Jangan waswasi, waswasi, namun dialirkan anginnya. Waswasi, waswasi. Maka dialirkan suaranya. Kemudian di ayat kelima yang sering terpantulkan oleh sebagian kaum muslimin, kembali di sin, yuwaswisufi, yuwaswisufi, alladhi yuwaswisufi, itu yang sering terpantulkan. Seharusnya alladhi yuwaswisu, yuwaswisu, dan yuwaswisufi. Kemudian di ayat ke-6, minal jinnati wan nas, minal jinnati wan nas, lamnya sering terpantulkan. Baik, berarti di surat An-Nas ini tidak ada satupun huruf yang dipantulkan, huruf sukun yang dipantulkan oleh yang dipantulkan di dalam surat An-Nas ini. Maka hati-hati dalam membacanya. Taib, itu poin tajwid tambahan pelajaran di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Yang pertama adalah huruf tebal, hanya 4, yaitu huruf qaf di awal di ayat pertama dan ro fathah, kemudian khonnas kho di ayat ke-4, kemudian sudu su di ayat ke-5. Kemudian huruf peringatan bahwasanya tidak ada satupun huruf sukun yang dipantulkan. Baik, anda praktekkan kembali bacaan surah An-Nas ini dengan mempraktekkan semuanya. Pelajaran yang sudah kita pelajari Selasa yang lalu, yaitu masalah mat biasa, mat sedang, dan dengung. Kemudian tambahan pelajaran pagi hari ini, huruf tebal, berarti huruf tipis juga sudah kita pelajari sebenarnya secara tidak langsung, dan huruf-huruf sukun tidak ada yang dipantulkan. Dan ingat untuk dengung dua harokat lamanya, dan lamanya dengung tersebut lebih lama daripada mat biasa. Baik, silakan ikuti. Ana bacakan ayat per ayat dengan ada jeda waktunya supaya antum bisa yang left di kesempatan pagi ini bisa mengikutinya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ من الجنة والناس. طيب sekali lagi anda bacakan dengan memberikan jeda juga kembali. بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس. طيب itu terkinannya untuk surah An-Nas, dan memperhatikan semua poin tajwid. Mudah-mudahan antum bisa menirunya nantinya. Dan untuk pelajaran kali ini ana juga akan meminta rekaman dari antum semuanya dari poin-poin tajwid yang sudah diberikan peringatannya. Di Selasa depan insyaAllah telah akan ana kurasi juga kembali bacaan antum di surah An-Nas ini dengan memperhatikan hal-hal tadi. Baik, kita masuk sesi kedua untuk mendengarkan bacaan dari para ikhwan dan akhwat yang mengirimkan suaranya melalui WA, dan akan ana kurasi sesuai dengan yang telah dipelajari Selasa yang lalu saja. Untuk bacaan tebal barangkali untuk hari ini tidak ana koreksi karena belum dipelajari Selasa yang lalu. Hanya saja antum bisa berlatih kembali nantinya dan dikirim bacaannya kalau seandainya salah. Dan ana akan menunjukkan salah nanti kalau seandainya salah dalam pengertian tebalnya, dan silakan berlatih nanti di kesempatan yang berikut dan dikirimkan ke WA kembali. Baik. Bacaan pertama yang akan kita dengarkan adalah dari saudara kita Sandi Afian di Kota Perawang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، مالك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. طيب. Itu bacaan dari saudara kita Santi Afian di Kota Perawang. Untuk poin yang telah diterangkan pada Selasa yang lalu, masalah dengung dan masalah mat dalam praktek yang dipraktekkan oleh saudara kita Sandi atau Bapak Sandi Afian di Kota Perawang, masih ada ragu-ragu dalam membaca mat dua rokatnya. Iya, dilihat mat, mana yang mat, mana yang tidak mat, mana yang panjang, mana yang pendek. Kemudian praktekan yang dua rakaat. Seperti yang telah diterangkan dari Selasa yang lalu, ada 12 poin mat, 6 yang dua rakaat dan 6 juga yang mat sedang, mat 4 rakaat. Kemudian lamanya dengung. Kadang tepat kadar dengungnya, kadang tidak. Oleh karena itu, sekarang sebagai yang telah sampaikan tadi, dengung itu lamanya lebih lama daripada mat dua rakaat. Sebagai contoh, a'udzu itu dua rakaat. Qul a'udzu. Maka dengung lebih dari situ, dari kadar itu panjangnya. Sebagai contoh, bi rabbin nas, bi rabbin nas, rabbin nas, seperti itu. Maka dari poin dengung yang sudah disampaikan di Selasa yang lalu, ada 8 tempat yang didengungkan di surah An-Nas, maka kedelapan tempat tersebut, kedelapan posisi dengung tersebut, lamanya sama semuanya. Kadar lama dengungnya sama semuanya. Tidak ada yang lebih dan juga tidak ada yang kurang. Sama semuanya. Sebagaimana harus setaranya dalam mempraktikkan mat dua rakaat. Baik, untuk huruf tebal tipis, huruf yang agak keliru tadi, pengucapan huruf sod, berarti kembali. Tadi seperti baca shin tadi. Fi shudurin nas. Baik, untuk ketebalan yang lainnya, insyaAllah silakan berlatih. Dan setelah didengarkan penjelasan tadi, silakan berlatih kembali surah An-Nas yang secara sempurna memperhatikan semua poin-poin tajwid yang telah disampaikan tadi. Baik, kita dengarkan suara yang berikutnya dari Widi Priyatna di Pekanbaru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، مالك الناس، إلهٍ ناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، minal jinnati wan nas. Baik, alhamdulillah itu bacaan dari saudara kita Windy Priyatna di Kota Pekanbaru. Dari kadar matnya dari mulai ayat 1 An-Nas sampai ayat 6 sudah setara, mat dua rokatnya dan juga mat dengungnya sudah setara. Hanya saja pengucapan huruf barangkali yang Anda peringatkan tadi dalam pelajaran tamam pelajaran di hari ini. Silakan dicek kembali pelajaran tadi yang telah Anda sampaikan dan dibandingkan dengan bacaan antum, kemudian silakan berlatih kembali, terutama dalam masalah huruf-huruf sukun tadi yang terpantulkan dan juga huruf tebal. Selain huruf di surah An-Nas yang berikan koreksi untuk bacaan saudara kita Windy, dalam membaca ta'awudz, baca ta'awudz tadi di ujung-ujung ta'awudz tersebut mimnya tidak boleh di ujung ta'awudz dan bismillah tidak boleh ditahan, karena kalau ditahan mimnya maka sudah terhitung mendengungkan huruf mim. Seperti tadi bacaannya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rajim. Maka itu terhitung dengung. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dalam membacanya di stopkan saja. Penting bibir sudah tutup dan jangan dialirkan bunyinya. Jangan ar-rajim. Ditahan saja. Ar-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ar-rahim. Seperti itu. Baik, mudah-mudahan dapat berlatih kembali bacaan surah An-Nas ini dengan mempraktekkan poin-poin tajwid yang kita pelajari di pagi hari ini dan dikirimkan kembali ke WA, dan insyaallah telah akan Anda kursi pada Selasa yang akan datang. Baik, bacaan berikutnya datang dari saudara kita April Yusuf di Pekanbaru. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Baik, barakallahu fiik untuk saudara kita April Yusuf yang telah mengirimkan bacanya. Untuk kadar mat alhamdulillah sudah perhatikan, dan juga dengung sudah perhatikan tepat, dan pengucapan huruf-huruf tebal juga alhamdulillah sudah mulai bagus, dan juga ketenangan bacaannya. Hanya saja korestiannya lah, suaranya dari saudara kita April Yusuf terlalu kurang meninggikan suaranya, sehingga ada pengucapan huruf yang kurang kokoh terdengarnya. Oleh karena itu dalam baca coba diangkat lagi suaranya, apalagi kalau belajar di majelis tahsin, dan saudara kita April Yusuf merupakan salah satu peserta tahsin di masjid yang anak kelola. Dalam belajar mungkin juga diusahakan diangkat suaranya. Kalau tadi didukung dengan bacaan suara malam, sehingga menambah tenangnya bacanya, tetapi suaranya terlalu lembut, oleh karena itu tinggikan lagi suaranya sehingga bobot huruf per huruf nampak jelas perbedaannya nantinya, dan berlatih Baik. Itu masukan untuk saudara kita April Yusuf. Kita dengarkan bacaan yang berikutnya dari saudara kita Andri Chandra. Beliau ini tinggal di perbatasan Kemaru dan Pelalawan. Baik, dan sudah kita dengarkan suara beliau. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baik, itu bacaan dari saudara kita Andi Chandra di perbatasan Pekanbaru Pelalawan. Untuk poin-poin tajwid yang telah diterangkan, alhamdulillah sudah bagus. Masalah mat dua rokatnya sudah telah tenang, sudah seimbang, dan juga dengung juga bagus. Hanya saja tadi kena diberhenti, barangkali kurang diperhatikan tadi ketika wakofnya birob di terakhir minal jinnati wan nas, kadar 4 rakaatnya kurang. Minal jinnati wan nas seharusnya harus sama dengan ayat-ayat sebelumnya, barangkali kurang dirasakan kali, barangkali ketika mau berhenti, mau cepat berhenti. Kuresian untuk yang lain dari bacaan saudara kita Andi Chandra, pengucapan huruf-huruf fathah yang tipis diusahakan agak mengarah ke A sedikit, jangan terlalu kurang membuka mulut, karena fathah itu mengarah ke A, jangan ke E. Dari bismillah tadi, bismillah la, buka dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Ma, buka dikit. Tidak jauh beda, namun dalam bunyinya akan nampak kali bedanya. Buka mulut tidak jauh beda sebenarnya, namun dalam bunyinya akan berbeda. Karena bacaan dari Anti Chandra tadi fathahnya agak mengarah ke E. Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu agak buka sedikit. Tidak boleh juga terlalu nganga, terlalu buka lebar. Tapi agak membuka sedikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga turun huruf yang lainnya di surah di ayat surah An-Nas ini ayat 1 sampai 6 yang huruf-huruf tebal yang tipis huruf-huruf tipis yang fathah, maka diusahakan agak mengarah ke A sedikit lagi, buka sedikit lagi mulutnya, jangan terlalu kurang membuka mulutnya. Barakallahu fik. Untuk bacanya alhamdulillah sudah lancar. Kita dengarkan bacaan yang berikutnya dari saudara kita Ugi Abdullah. Saudara kita Ugi Abdullah yang kata beliau di sini baru masuk mengikuti live-nya di Pontianak, Kalimantan. Pontianak ini Kalimantan Kalimantan Barat kalau tidak salah. Ya, kemungkinan. Kalau keliru. Kita dengarkan bacaan beliau. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. طيب, itu bacaan dari saudara kita Unggi Abdullah di Pontianak, Kalimantan. Question pertama adalah bacanya masih cepat, yang beberapa waktu yang lalu sudah mulai lambat, namun sekarang agak lebih cepat kembali. Agak diperlambat intonasinya sedikit lagi untuk bacaan saudara kita Ugi Abdullah. Karena cepat inilah ada huruf-huruf yang kurang pas dalam haknya, seperti di ayat ke-4 tadi, min syarril waswasil khannas, tidak terpantulkan sebenarnya sinnya, namun kurang hak anginnya, bahkan tidak jelas pengucapan sin, angin dari sin, karena itu dipelankan bacaannya. Min syarril waswasil khannas, seperti itu. Kemudian karena cepat juga, kadar dengung kurang seimbang, ada yang secara umum kurang pas kadar dari dengungnya. Oleh karena itu, question yang inti adalah diperlambat lagi apanya, bacaannya, intonasinya. Kemudian mat-mat di ujung, mat 4 rakaat dijaga. Jangan terlalu cepat membaca mat 4 rakaatnya. Qul a'udzu bi rabbin nas. Baik, itu korsiannya. Sudah dapat berlatih kembali untuk saudara kita Ugi Abdullah di Pontianak. Kita dengarkan suara yang berikutnya, datang dari Gus Wandi di Kota Duri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Baik, itu bacaan dari saudara kita tadi dari Duri, Gus Wandi dari Duri. Untuk kadar bacaan mat 2 rakaatnya sudah seimbang, dan juga dengungnya juga seimbang, alhamdulillah. Hanya saja sekarang question untuk poin yang kita terangkan tadi di awal pertemuan di pagi hari ini, masalah huruf sukun lam yang sedikit ada terpantulkan tadi, ada beberapa, ada 3 atau 2 kali terpantul. Kemudian pengucapan huruf, ada beberapa huruf yang tipis tertebalkan tadi, diusahakan untuk berlatih dan disimak kembali dari poin penjelasan yang telah diterangkan di awal tadi, pertemuan di pagi hari ini, dan berlatih kembali untuk membacanya. Kalau dari pelajaran yang sudah diterangkan hari Selasa yang lalu sudah terpraktek, alhamdulillah. Ya, barakallahu fiq untuk saudara kita Gus Wandi di Kota Duri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baik, itu bacaan dari saudara kita Ali dari surah Nas. Namun sebelum mengurusi bacaan dari saudara kita Ali, tambahan question dari untuk saudara kita Gus Wandi tadi di Kota Duri, yang sangat jelas tadi kekeliruannya adalah fathah-fathah yang mengarah ke E semuanya. Fathah-fathah mengarah ke E semuanya, kurang buka saja barangkali mulutnya. Qul a'udzu bi rabbin nas, terutama di ujung. Qul a'udzu bi rabbin nas, nas, nas, buka sedikit lagi sehingga mengarah ke A bunyi matnya, terutama yang di ujung-ujung tadi, bacaan dari Gus Wandi di Kota Duri. Baik, untuk kursen untuk saudara kita Ali, kursennya bacanya terlalu cepat, bacanya masih tergolong cepat sehingga mat dua harokatnya kurang kurang terasa, bahkan kurang nampak keseimbangan mat dua harokatnya. Sudah terpanjangkan sebenarnya, mana yang panjang mana yang pendek sudah dipraktekkan, namun karena bacanya terlalu cepat sehingga mat dua harokat juga kurang seimbang dalam bacanya. Oleh karena itu dipelankan intonasinya. Perpindahan huruf ke huruf sudah lambat sebenarnya, namun kadar matnya terlalu cepat sehingga masih tergolong cepat bacaannya. Bacaan lambat seperti yang Anda perhatikan tadi di pertemuan awal pertemuan tadi, Anda contohkan satu ayat saja untuk bacaan lambat di ayat ke 4 Anda perhatikan. Min syarril waswasil khannas. Dan ayat kelima, kadar rokatnya dilihat. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Baik, itu penjelasan atau kadar mat yang bacaan pelan. Mudah-mudahan dapat berlatih kembali dan juga dilatih poin-poin pelajaran yang dipelajari di kesempatan pagi hari ini dan dikirimkan kembali suaranya ke WA. Baik, bacaan yang berikutnya datang dari saudara kita yang tanpa nama di sini. Nah, tadi belum sempat nanyakan namanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baik, itu bacaan dari saudara kita yang namanya belum sempat Anda tanyakan tadi. Untuk ketenang bacaan sudah tenang, alhamdulillah. dua rakaat sudah terpraktekkan, mat empat rakaat juga sudah terpraktekkan. Hanya saja kursinya adalah pada poin pelajaran yang dipelajari pagi hari ini, huruf sukun yang ada beberapa tempat tadi yang terpantulkan, terutama untuk lam dan sin yang terpantulkan tadi pada ayat keempat dan kelima, ayat keempat dan kelima yang terpantulkan sedikit tadi. Kemudian ini diakibatkan karena masih agak cepat sedikit, oleh karena itu diperlambat sedikit lagi, berikan hak huruf-huruf sukun sehingga tidak terpantulkan bacanya nantinya. Ya, silakan berlatih kembali dengan panduan poin pelajaran yang telah dipelajari di awal pertemuan di pagi hari ini. Taib barakallahu fik untuk saudara kita yang tanpa nama. Terakhir bacaan dari saudara kita Ilham Sabir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Taib, alhamdulillah, barakallahu fik untuk saudara kita Ilham Sabir yang telah mengirimkan suaranya untuk bacaannya. Seperti yang pertemuan yang lalu, masih agak cepat, diusahakan agak diperlambat kembali, agak diperlambat lagi untuk intonasi bacanya. Kemudian ada huruf-huruf yang mengasih mengarah ke E dalam bacanya, terutama yang fathah yang mengarah ke E, disangat lagi untuk membuka. Fathah itu membuka A, seperti itu semuanya A, dimanapun posisinya nanti A, sa, ma, dengan ma, malikin nas, malikin nas, dengan nas, seperti itu. Kemudian di ujung-ujung ayat di ta'awudz dan bismillah, mimnya terdengungkan. Oleh karena itu, seperti yang peringatan di kursi dari saudara kita yang lain tadi di awal, ketika berhenti pada mim, jangan ditahan lagi suaranya, ataupun jangan dialirkan lagi suaranya, karena akan termasuk dengung nantinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu terdengung dengung. Oleh karena itu dihentikan saja. Bibir tetap kuat, tetap tutup dengan sempurna, namun jangan dijalankan lagi. Jangan ar-rajim. Maka itu akan terhitung dengung nanti. Sedangkan dia bukan huruf posisi yang mengharuskan dengung. Taib, itu kursian itu saudara kita Ilham Sobir, dan berlatih kembali. Dan untuk poin huruf-huruf tebal, barangkali ada yang akan diperingatkan, dikoreksi, barangkali dikirimkan kembali bacanya dengan memperbaiki apa yang dikoreksi pagi hari ini dan juga yang dipelajari pagi hari ini. Silakan dikirimkan kembali bacanya di WA seperti biasanya. Baik, demikian sahabat semuanya, teman-teman, ikhwan dan akhwat, pelajaran tahsin tingkat dasar di surah An-Nas, dan ini pertemuan kedua pembelajaran surah An-Nas. Dan insyaallah taala untuk pertemuan yang Selasa depan, ana akan kurasi bacaan surah An-Nas dari yang telah dikirimkan oleh sahabat semuanya. Setelah itu kita lanjutkan untuk pelajaran surah Al-Falaq. Baik, mohon maaf atas segala kekhilafan, dan mudah-mudahan ada faedahnya dari perjumpaan kita melalui Facebook di kesempatan pagi menjelang siang hari berbahagia ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.